Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Faman mata wa alaihi daynun. بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا واغفر الذين آمنوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم. واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم. ربنا رضى الله سبحانه وتعالى بربنا مريكا فرع ملائكة yang menopang arusnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang mengangkat arusnya Allah. Arus itu hadirin hadirat, bumi ini langit yang pertama yang penuh dengan triliunan bahkan jutaan triliun bintang adalah langit pertama. Dan langit pertama jika masuk ke langit kedua bagaikan debu di tengah lautan, sebagaimana langit kedua jika masuk ke langit ketiga bagaikan debu di tengah lautan. Demikian langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di atasnya adalah Lauhul Mahfuz yang jika tujuh lapis langit bumi dan segala isinya dimasukkan ke Lauhul Mahfuz bagaikan debu di tengah lautan. Dan di atasnya adalah Al-Kursi yang jauh lebih besar dari Lauhul Mahfuz. Dan di atasnya adalah Al-Arsy yang jika seluruh Al-Kursi, Lauhul Mahfuz dan tujuh lapis langit dimasukkan ke dalam Arsy bagaikan debu di tengah lautan. Para malaikat yang menopang arsy Allah, mereka bertasbih mensucikan nama Allah dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu, mereka beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta 'ilma rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Wahai Tuhan kami, mereka berdoa, wasi'ta rahmatan wa 'ilma, kaulah yang maha luas kasih sayangmu dan pengetahuanmu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu yang benar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kepada mereka surga adn allati wa'adahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan juga berikan pula pada yang baik dari keluarga mereka, ayah bunda mereka, keturunan mereka, suami atau istri mereka, cahaya taubat. Cahaya taubat menggetarkan para penopang arasnya Allah. Jiwa pendosa yang ingin taubat kepada yang maha menerima taubat, innahu yuhibbut tawwabin, sang pemilik alam semesta mencintai hamba yang bertaubat. Merugilah jiwa yang lepas dari kemuliaan taubat. Semoga aku dan kalian selalu dalam cahaya taubat ya rahman ya rahim. Demikian banyak di antara kita yang hadir ini yang masih berat bertaubat kepada Allah, padahal hal itu mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat mendoakannya, mendoakan anaknya, mendoakan ayah bundanya, mendoakan kerabatnya, suami atau istrinya, dan demikian Allah memuliakan hamba yang bertaubat. Dan hadirin hadirat, pemimpin orang-orang yang bertaubat Sayyidina Muhammad. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى فأوحى إلى رب فكان قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى والنجم إذا هوى. Demi cahaya bintang yang berhijab terang benderang, najm dalam bahasa Arab ada dua bintang, yaitu najm atau kaukab, tidak bercahaya. Nanti mendapat cahaya dari bintang lain atau planet lain, ini disebut kaukab. Yaitu diantaranya bulan. Kalau najm adalah bintang yang mempunyai cahaya silsi dan berpijak, inilah makna najm. Sebagian para ulama menafsirkan makna najm ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza hawa, jika sedang berpijak indah, dan hawa itu sendiri juga mempunyai makna yang jelas. Hawa itu adalah ketika sedang hati yang sedang bergetar dan gemuruh dengan cinta dan rindu. Wan najmi idza hawa, demi jiwa yang berpijar dengan cahaya Allah, gemuruh dan rindu cinta kepada Allah, Sayyidina Muhammad. Mabal sahibukum wa mahtawa, teman kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang tertipu dan bukan pula penipu. Wa ma yang tipu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Sang Nabi tidak bicara dari keinginannya, tapi setiap ucapannya adalah kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau adalah wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa. Jibril alaihi salatu wassalam yang menyampaikan wahyu dan mengajarinya, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan. Dumirratin fastawa, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan. Wa huwa bil ufqil a'la. Dan ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di cahaya ufuk yang maha tinggi, sebagian para mufassir menerangkan maksud dari ufuqil a'la adalah cahaya Rabbul Alamin ketika sang Nabi menghadapnya. Wa huwa bil ufqil a'la di malam Isra wal Mi'raj, di bulan Rajab al-Mubarak ini. Wa huwa bil ufqil a'la, dan di saat itu tumadana fatadalla, dan sang Nabi semakin dekat, diperintahkan untuk mendekat ke hadirat Allah. Fakana qalba qawsaini aw adna, sangat dekat sekali dengan Rabbul Alamin. Fauha ila ardihima auha, maka diwahyukan kepada sang Nabi apa-apa yang diwahyukan dari Allah langsung tanpa perantara Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Allah. Maka dzabal fu'adu ma ra'a, sanubari sang Nabi tidak dusta atas apa yang dilihatnya. Dia telah melihat Rabbul Alamin. Allah mengucapkan sang Nabi dengan kalimat al-fu'ad, sang sanubari. Maksud dan isyarat betapa dicintainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, sehingga Allah mengatakan maka dzabal fu'adu ma ra'a, sanubari itu tidak berdusta atas apa yang dilihatnya. Kenapa? Karena sering manusia bicara tapi hatinya berdusta, tidaknya menyampaikan kalimat dusta. Namun sang Nabi ini ucapannya adalah kalimatullah, dan sanubarinya disaksikan Allah tidak dusta atas apa yang dilihatnya. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kalian masih mendustakan dan masih tidak percaya atas apa yang dilihat Nabi Muhammad? Hadirin hadirat, masih muncul hingga saat ini orang-orang menyangkal bahwa sang Nabi berjumpa dengan Allah di malam Isra wal Mi'raj. Hadirin, ucapan ini telah dijawab oleh Allah. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan apa yang dilihat sang Nabi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada hadis mulia yang jika mereka merenungkannya ia akan lebur dengan cinta kepada sang Nabi. Hadis ini menerangkan betapa cintanya sang Nabi kepadaku dan kepada kalian. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih aula, lebih patut didahulukan oleh orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Inilah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi untuk setiap pribadi muslimin muslimah. Betapa dekat dan eratnya dan tidak bisa terputusnya sang Nabi dengan umatnya karena beliau aula bil mu'minina min anfusihim. Lalu apa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita teman mata minggu? Ku alaihi dainan wa lam yatruk waqan wa alaihi dainan. Jika ada di antara kalian masa itu yang wafat dan tidak punya harta untuk membayar hutang-hutangnya, aku yang membayar hutangnya. Sang penebus hutang umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in taraka syai'an fali warasati, wa in taraka malan, kalau masih meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Jadi pada hakikatnya yang lebih berhak kepada ahli waris itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau lebih berhak daripada keluarganya. Tapi sang Nabi mengatakan kalau ada hutang berlaku yang ambil. Kalau ada harta ambil oleh keluarganya. Kalau ada hutangnya fa'alayya qadaruhu. Aku yang akan membayarnya. Inilah sang penembus umatnya di dunia dan di akhirat. Sehingga di yaumul qiyamah beliau pula yang berusaha menembus dosa umatnya dengan bersujud untuk pengampunan demi seluruh pendosa di antaraku dan kalian. Inilah Sayyidina Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat dan hadis ini merupakan penjelasan daripada firman Allah, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, lebih patut didahulukan dari orang beriman atas diri mereka sendiri. Paling pantas dicintai lebih dari diri kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah manusia yang paling mencintai kita. Manusia. Kalau selain sang Nabi tidak ada yang lebih mencintai kita kecuali Allah. Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling cinta kepada kita karena di saat semua yang cinta kepada kita lupa pada kita, beliau tidak lupa pada kita. Saat semua orang menghindar, para nabi dan rasul menghindar, beliau tidak menghindar bahkan mencari kita. Dimanapun berada umatnya, di jembatan Shirath, keberatan di dalam timbangan amal, keberatan dosa, atau sudah jatuh ke dasar neraka, beliau tetap tidak ingin senang sebelum umatnya berangkat dan bebas dari neraka. Inilah idola, inilah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan oleh Allah lebih patut didahulukan dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena beliau mendahulukan kita daripada diri beliau sendiri. Beliau mendahulukan umatnya daripada diri beliau sendiri. Sampai musuh-musuhnya pun masih didoakan, masih diinginkan hidayahnya. Beliau memerangi musuh-musuh yang memeranginya tentunya. Jika membahayakan muslimin dengan senjatanya diperangi. Namun besarnya keinginan sang Nabi agar musuh-musuhnya itu kembali di dalam hidayah. Mereka yang sudah memerangi tentunya jelas memerangi untuk membela dirinya, tidak membiarkan diri mereka terbunuh begitu saja. Dan tetapi beruntung mereka yang berada di jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersabar dan ketika mereka melawan musuhnya, jika mereka menang maka mendapatkan iman, jika mereka kalah mereka sebagai syuhada, tidak ada kerugian sebagai para pembela Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menang dia menang, dapat pahala dan ghanimah. Kalah maka syahid. Kalau tidak wafat maka ia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bisabilillah. tidak ada rugi orang yang mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di bulan yang agung ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa hari Rabu atau mungkin esok atau mungkin Rabu, insyaallah Rabu sore, saya pamit untuk ke menuju Madinatul Munawwarah, dimohon oleh guru mulia kita untuk berdoa di Raudhatul Nabawi untuk kemaslahatan bangsa ini. Namun dengan penerbangan yang belum jelas, barangkali di Rabu sore, dan saya baru akan pulang hari Sabtu petang atau Ahad. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada doa dan harapan kita. Dan keberangkatan saya menuju Madinatul Munawwarah tidak lain mendoakan agar bangsa ini mendapatkan kedamaian dengan munculnya pemimpin yang baru bagi negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. Kita paling berdoa kepada Allah demi kemuliaan Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin muslimat, dan demi cinta sang Nabi kepada umat beliau, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir bersama, masukkan seluruh hajat dan doa-doamu, dan kita berdoa agar Allah memperkuat benteng dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Jakarta ini, di wilayah Poso, di wilayah Bintuni, di wilayah Denpasar, dan seluruh wilayah muslimin. Ya Rahman Ya Rahim, perkuatlah dan pertolonglah seluruh para dai Allah yang membangkitkan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman Ya Rahim, percepatlah datangnya janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah beliau wafat akan muncul perpecahan, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul sedemikian banyak pembunuhan, dan setelah itu akan muncul banyaknya yang mengaku Nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Tapi pembunuhan dan saling bunuh paling banyak terjadi di negeri muslimin terbesar di muka bumi, dan demikian pula paling banyak terjadi perpecahan di golongan-golongan muslimin, paling banyak terjadi di Indonesia, negeri muslimin terbesar di muka bumi. Demikian pula gempa bumi terbesar, yaitu tsunami, yang ini paling banyak terjadi di Indonesia memakan korbannya. Dan demikian pula yang mengaku Nabi paling banyak di negeri muslimin terbesar di muka bumi. Maka setelah itu akan muncul kemakmuran. Pastikan kemakmuran terbesar di bangsa muslimin terbesar di muka bumi ini. Kedatangan kemakmuran, kami telah melihat goncangan gempa bumi, perpecahan, pembunuhan, pengakuan Nabi, dan itu semua telah lewat, gantikan dengan munculnya kemakmuran. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan pemimpin yang akan muncul ini membawa kemakmuran muslimin muslimat, dan juga negeri muslimin terbesar ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Thawli wal In'am, fakunu jami'an Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. amalan amal salihan membuat insyaallah ta'ala minal aminin.